Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunnah tasbih sesuai dengan tuntunan Nabi? Berapa jumlah bacaan tasbih yang dibaca saat sholat sunnah tersebut? Yang saya yakini adalah bahwa sholat sunnah tasbih itu tidak ada. Meskipun di sana ada hadis-hadis, ya, ada hadis-hadis yang menunjukkan adanya sholat sunat tasbih, namun hadis-hadis yang ada itu, ya, seperti disebutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib dan yang lainnya, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sholat sunat tasbih itu ada catatan, ada perkataan atau ada catatan dari para tentang perawinya, ya, sehingga tidak disahihkan oleh para ulama hadis-hadis yang menyebutkan tentang sholat sunnah tasbih. Dan kita tahu bahwasanya asal ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah itu asalnya adalah tauqifiyah. Ini tidak boleh kita katakan ini disyariatkan kecuali dengan dalil yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Nah, sekali lagi bahwa ibadah asalnya adalah tauqifiyah, tidak boleh dikatakan ini adalah ibadah yang disyariatkan kecuali dengan dalil yang bisa dijadikan sebagai pegangan, sementara tidak diketahui adanya dalil yang sahih yang bisa dijadikan pegangan tentang disyariatkannya sholat sunnah tasbih. Ini hadis-hadis yang ada, bukan tidak ada hadisnya, hadisnya ada, tetapi semuanya tidak ada yang bersih dari catatan. Semuanya ada catatan yang membuat hadis itu tidak bisa diterima. Nah, dan kita tahu bahwa seorang muslim itu disyariatkan untuk beribadah, ya, dengan ibadah yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan apa yang betul-betul datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ibadah itu sebagaimana kita telah fahami memiliki dua rukun yang harus dipenuhi supaya diterima sebagai ibadah, sebagai amal saleh. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas yaitu hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dilakukan karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mutaba'ah artinya mencontoh, mengikuti, atau betul-betul ibadah tadi datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dan hadis, diantaranya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan orang yang aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, artinya ikhlas sebagaimana diterangkan oleh para salaf dalam tafsirnya, bala man aslama wajhahu lillah, bahkan orang yang ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat ihsan, maksudnya adalah orang yang mencontoh Rasulullah, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disebutkan oleh para salaf tentang ayat ini, mereka itulah yang melakukan ibadah dengan ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih, bagi mereka pahala di sisi Rabb-nya. Maka ibadah akan diterima kalau memenuhi dua perkara ini yang menjadi rukunnya ibadah, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah. Nah, maka berdasarkan dasar ini, pertanyaan berikutnya, bagaimana tata caranya ini mengikuti asalnya. Karena tidak ada, maka tidak kita sebutkan tata caranya, karena memang tidak ada hadis yang bisa dipakai, yang dipegang dengan bisa dipegang, dijadikan pegangan dengan kuat, hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Dan itulah juga yang disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Daimah tentang masalah sholat sunnah tasbih. Nah.